Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الأحباء في الله حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Azza wa Jal kembali mengumpulkan kita di tempat yang mubarak. Insyaallah dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada hambanya, yaitu thalabul ilmi, mempelajari ilmu syariat Islam, mempelajari hukum-hukum di dalam agama Islam. Dengan majelisnya kita ini, setelah kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis untuk menimba ilmu, sampai kemudian nanti memasuki waktu sholat isya, lalu kita mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Mengingatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al makarih wa kasratul khutaa ila al masajid wa intidharu salati ba'da shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat? Suatu amalan yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat." Para sahabat pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Isbaghul wudu' 'alal makarih." Amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah yang pertama, menyempurnakan wudu'. menyempurnakan wudu dengan melaksanakan apa-apa yang telah menjadi sunnah-sunnah di dalam ibadah wudu, alal makarih, pada saat atau pada waktu-waktu yang kita tidak senang untuk berwudu, di saat musim dingin yang seseorang itu malas untuk berwudu, namun dia untuk menjaga kesucian dia, maka dia pun berwudu dengan sempurna meskipun kondisi manusia mereka tidak senang dengan berwudu di saat-saat itu. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wakasratul khutha ilal masajid. Memperbanyak langkah untuk menuju masjid. Qalbuhu, yakni hatinya itu muta'alliq bil masajid. Hatinya itu betul-betul tertarik, terikat dengan masjid, sehingga hatinya itu betul-betul terus akan mengajak hamba tersebut untuk melangkah ke masjid. Apakah untuk dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah, ataukah dalam rangka untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dia memperbanyak langkahnya menuju masjid. Di dalam suatu riwayat, di dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu langkah yang dia langkahkan menuju masjid, maka dengannya Allah menghapus satu dosa dan mengangkat satu derajat. Oleh sebab itu, semakin banyak langkah yang dilangkahkan menuju masjid, maka tentunya semakin banyak pula dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi juga derajat hamba tersebut yang akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, di dalam satu hadis mengkisahkan adanya sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin kepada Nabi untuk pindah rumah, yang sebelumnya rumahnya itu berjauhan dengan masjid, meminta izin kepada Rasulullah untuk pindah ke tempat dekat dengan masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menasihatkan kepada mereka, makanakum makanakum, tetap kalian di tempat-tempat kalian. Yani jangan kalian pindah. Mengingat banyaknya dan besarnya keutamaan ketika seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap memerintahkan kepada orang-orang mereka, para sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, untuk tinggal di rumah-rumah mereka dan tidak pindah mendekat dengan masjid. Namun ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah para sahabat yang dikenal dengan semangatnya ibadah. Nah, namun kalau seandainya seseorang mungkin merasa dirinya, merasa keimanannya yang kurang, ditambah lagi godaan-godaan, sehingga mengkhawatirkan kalau rumahnya itu jauh dari masjid sehingga akan muncul sifat malas berangkat ke masjid, maka tentunya ini beda hal pembahasannya. Kemudian yang ketiga dari amalan yang akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat adalah intidharus sholati ba'das sholat, menunggu sholat setelah sholat. Yakni setelah dia mengerjakan sholat, dia tidak beranjak, dia tidak pergi, dia tidak keluar dari masjid, dia tidak meninggalkan masjid, justru dia menetap di dalam masjid tersebut dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dia niatkan untuk menunggu sholat berikutnya. Maka itu pun diantara amalan yang dengannya Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat. Semisal apa yang kita amalkan ini, mudah-mudahan termasuk di antara amalan yang dikhabarkan keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan salat maghrib, setelah itu kita melanjutkan dengan bermajelis. Di samping itu merupakan bentuk amalan kita dalam mewujudkan kewajiban kita untuk belajar agama, maka kita niatkan juga adalah untuk sekaligus kita menunggu datangnya waktu sholat isya, agar kemudian kita meraih dan mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam, karya al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita telah memasuki hadis yang ke-27 dari awal kitab, dan hadis urutan yang kelima pada bab madzi dan yang lainnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah fitrah. Di pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan, telah kita terangkan bahwasannya fitrah itu adalah suatu sifat yang tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala memang tetapkan pada diri seseorang, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kebaikan dia, menjaga kesucian jiwa yang ada pada dirinya. Dan kita telah jelaskan bahwasannya secara fitrah, tabiat jiwa seseorang itu adalah condong kepada kebenaran dan terus akan menginginkan kebenaran dan terus akan mencari kebenaran. Ini namanya fitrah. Sehingga apabila fitrah seseorang itu masih dalam keadaan bersih, suci, tidak terkontaminasi dengan yakni rusak-rusaknya pemikiran, keyakinan, dan amalan yang lainnya dari amalan-amalan yang buruk, maka seseorang itu akan terus mencari kebenaran dan senang terhadap kebenaran tersebut. Dia tidak senang kalau seandainya ada suatu kemungkaran. Dia tidak senang apabila ada sesuatu yang jelek. Maka menunjukkan fitrahnya itu masih memiliki kebaikan. Namun kalau apabila seseorang dijumpai, dia senang dengan kemungkaran, dia senang dengan keburukan-keburukan, nah, ini menandakan bahwasannya fitrah, yakni jiwa dia, yang jiwa sucinya dia itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai jiwa suci. Sudah tercampur dengan rusak-rusaknya pemahaman, dengan jelek-jeleknya akhlak moral dan yang lainnya yang merusak kesucian jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah fitrahkan kepada dirinya. Sehingga fitrah manusia itu akan senang kepada perbuatan baik dan tidak senang terhadap perbuatan jelek. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kebaikan dan perbuatan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al birru husnul khuluq." Amal kebaikan itu adalah akhlak yang baik. "Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali' alaihi an-nas." Adapun perbuatan dosa itu adalah yang apabila dilakukan dada kita itu merasa sempit, yakni tidak nyaman di perasaan kita ketika melakukan, dan engkau tidak senang perbuatan tersebut diketahui oleh manusia. Ini ciri khas dari perbuatan dosa. Ketika melakukan, perasaan kita itu merasa bimbang, merasa tidak nyaman, dan perasaan kita itu ya ini tidak sesuai, tidak menginginkan seperti apa yang kita lakukan ini. Dan kita tidak senang, jangan sampai perbuatan atau kelakuan kita tadi itu diketahui oleh manusia, menandakan itu merupakan perbuatan dosa. Merupakan perbuatan dosa. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan fitrah manusia. Nah, kita baca ulang hadis yang kelima pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al-fitratu khamsun al-khitan wal-istihdad wa qassu syarib wa taqlimul adhafir wa nadful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Ya, ini tondongan tabiat manusia dalam kebaikan itu ada lima. Meskipun lima ini bukan batasan ya, nanti di sana kita akan sebutkan, di sana ada hadis lain yang menyebutkan ada 10 fitrah. Namun penyebutan jumlah ini bukanlah menunjukkan batasan. Namun di sini beliau hanya menyebutkan lima di antaranya. Yang pertama, al-khitan. Khitan bahasa kita umumnya apa? Sunat, ya kan. Wal istihdad. Istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Ketiga, qassu syarib, merapikan kumis. Keempat, taqlimul adhafir, memotong kuku. Dan yang kelima adalah nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Lima di antara fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, al-khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, merapikan kumis. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Terkait dengan hadis ini, Al-Syeikh Al-Allama Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ishtamala dinul Islam 'ala al-adab al-'aliyati al-muwafiqati lil fitrati allati fatara Allahu an-nasa 'ala husniha wa kamaliha." Agama Islam adalah agama yang mencakup seluruh adab-adab yang mulia yang sesuai dengan fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan di atas keindahan dan kesempurnaan. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada manusia itu di antaranya adalah senang terhadap sesuatu yang indah senang terhadap sesuatu yang sifatnya itu bersih, ya kan? Ini asal sifatnya, ini fitrahnya manusia. Sesuatu yang indah dan sesuatu yang bersih. Aneh kalau seandainya ada itu orang, oh saya senang itu sesuatu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Itu aneh, ya kan? Sehingga dia menyengaja untuk berpenampilan dengan penampilan yang jelek. Nah, itu aneh. Sebagai yang dilakukan, kadang sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Aneh juga kalau seandainya ada orang yang condong kepada sesuatu yang sifatnya kotor. Ketika ada tamu datang ke rumah, debunya tebalnya setengah senti rumahnya. Ditanya, ibu, rumahnya nggak pernah disapu toh? Ora pernah, bu. Aku seneng kotor. Itu gimana kira-kira? Nyeleneh ya kan? Aneh yang seperti itu. Kenapa katakan aneh? Karena memang jiwa manusia itu senang kepada sesuatu yang sifatnya baik, nah, yang indah dan yang bersih. Nah, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul jam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan dia mencintai, menyukai sesuatu yang indah-indah. Sehingga ini jiwa manusia menunjukkan apa? Agama Islam itu memang agama yang sempurna. Adab-adab, perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang seperti ini mungkin tidak akan didapati di agama selain agama Islam. Tidak akan mungkin ada yang mengatur masalah perkara-perkara yang akan mendatangkan keindahan dan menjadikan sesuatu itu bersih. Nah, masalah khitan contohnya, sunat, iya kan? Nah, agama Islam mensyariatkan. Para ulama menyebutkan termasuk hikmah diantaranya khitan itu adalah untuk kebersihan. Iya kan? Untuk kebersihan. Kalau seorang laki-laki itu tidak dikhitan, akan menumpuk dan menyimpan berbagai macam kotoran yang pula akan dikhawatirkan akan apa? Mendatangkan suatu penyakit. Nah, sehingga disyariatkan untuk dikhitan agar lebih bagus penampilannya, ya kan? Dan lebih bersih. Yang mungkin ini sebagai contoh yang mungkin kita tidak akan mendapati di agama-agama yang lain. Nah, di agama-agama yang lain menunjukkan apa? Agama Islam itu memang betul-betul agama yang dikatakan oleh para ulama dinun syamil kamil. Nah, sebagai agama yang betul-betul mencakup segala aspek kehidupan manusia sehingga dia menjadi agama yang kamil, agama yang sempurna. Semuanya itu dibahas, semuanya itu disebutkan ilmunya di dalam agama Islam. Hatta dalam permasalahan-permasalahan yang intim, permasalahan-permasalahan yang betul-betul menjadi sesuatu yang sangat rahasia dalam kehidupan rumah tangga pun diajarkan adab-adabnya, ilmunya di dalam agama Islam yang sekali lagi mungkin tidak akan didapati di agama-agama selain Islam. Nah, agama Islam sempurna. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridai Islam itu sebagai agama kalian. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min tha'irin yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan tidaklah seekor burung yang terbang di langit mengibas-ibaskan sayapnya terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kami ilmunya sedetail itu dan serinci itu dan mencakupnya agama Islam itu. Termasuk pula adalah masalah ini, masalah kebersihan badan yang itu merupakan secara fitrah manusia itu senang terhadap sesuatu yang bersih-bersih, indah, rapi. Ya. Nah, sehingga agama Islam itu betul-betul mencakup segala aspek kehidupan, di antaranya adalah adab-adab yang mulia, adab-adab yang suci, yang betul-betul mencocoki secara fitrah manusia suatu keindahan dan kesempurnaan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, merinci satu persatu di antara sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, sunat. Sunat yaitu qat'u jaldati dzakari allati fawqal hasyafah hatta tabruz, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Khitan itu adalah memotong kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu adalah ra'sul dzakar. Ra'as itu kepala. Nah, ada kulit yang menutupi di khitan, yakni dengan cara dipotong sehingga yakni hasyafah tadi itu tabrus, terlihat nampak. Itu namanya khitan bagi laki-laki ya, bagi perempuan nanti ada caranya sendiri. Nah, kita sebutkan tadi bahwasannya fitrah-fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah fitrah-fitrah yang terkaitannya itu dengan keindahan dan kebersihan. Nah, hikmah kenapa dianjurkannya, disyariatkannya khitan itu diantaranya adalah untuk kebersihan dan untuk kesehatan. Bisa dibayangkan kalau seandainya seorang itu tidak sunat sehingga masih terdapat kulit yang menutupi hasyafah, itu pasti apa? Akan menumpuk dan terkumpul di dalam kulit tersebut berbagai macam kotoran dan najis yang akan mendatangkan penyakit sehingga akan mengganggu kesehatan orang tersebut. Nah, sehingga syariat Islam dengan membawa keindahan, syariat Islam yang kemudian sesuai dengan fitrah manusia menganjurkan, mensyariatkan untuk dikhitan. Nah, untuk dikhitan. Adapun terkait dengan hukum khitan, maka Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang hukum khitan. Meskipun konteks pertanyaannya di sini adalah hukum khitan bagi perempuan, namun beliau menjawab dengan jawaban yang umum. Di sini saya nukilkan dari situs resmi Imam Ibn Baz rahimahullah. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab, amma ba'd, fal khitan lil banati sunnatun muakkadah. Wa hakata lir rijali kulluhu sunnatun muakkadah. Wa dhahaba jam'un min ahli al-'ilmi ila wujubi dhalik fi haqqi ar-rijal wa huwa qawlun qawi. Beliau menjawab, khitan bagi perempuan hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Demikian pula bagi laki-laki, khitan itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Namun sekelompok dari kalangan para ulama berpendapat hukumnya adalah wajib bagi kaum laki-laki, dan pendapat inilah adalah pendapat yang kuat. Nah, pendapat yang kuat adalah khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Fayam bagi khutinar rijalu wala yam bagi at-tasahulu fi dzalik. Oleh sebab itu, selayaknya kaum laki-laki mereka dikhitan, dan mereka tidak selayaknya bermudah-mudahan dalam hal ini. Nah, bermudah-mudahan apakah yakni meninggalkan syariat khitan, atau bermudah-mudahan tidak mau dikhitan karena memanfaatkan pendapat-pendapat ulama. Oh, di sana kan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah kan berarti tidak apa-apa kalau tidak sunat, sehingga tidak mau sunat tandanya. Lah yang bagi tasahul, kata beliau. Jadi tidak pantas untuk kemudian seseorang itu bermudah-mudahan. Wa hakada yustahabbu khatnun nisa'i idza tayassara man ya'rifu dzalika minal khatinat awil khatinin. Dan selayak dan dianjurkan pula bagi wanita mereka untuk dikhitan apabila memang mudah didapati orang yang mengetahui cara mengkhitan bagi wanita. Al-Muhim di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasannya pendapat yang kuat terkait dengan hukum khitan bagi kaum laki-laki hukumnya wajib, adapun bagi wanita hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan di sana terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang yakni kaifiyah, tata cara khitan bagi perempuan, yang saya rasa mungkin kita tidak menyebutkan di majelis kita ini. Baik, ini yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah al-istihdad. Al-istihdad qat'u, ya afafan bukan qat'u, halqul 'anah wa hiya sya'rul khashn alladhi yanbutu hawla al-qubul. Istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar al-qubul, kemaluan bagi depan, bagi kaum laki-laki ataupun wanita. Dibersihkan, dicukur agar kemudian tidak yakni mengumpul di tempat tersebut kotoran-kotoran yang dapat juga akan menimbulkan penyakit. Nah, bisa dibayangkan kan kalau dibiarkan memanjang itu seperti apa. Nah, bisa antum bayangkan perbedaan antara hutan belantara dengan taman gitu ya. Lebih indah yang mana? Lebih indah yang rapi, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, kalau dibiarkan memanjang, itu otomatis ibaratnya seperti apa? Seperti jaring yang kemudian akan apa? Menahan segala macam kotoran. Nah, seperti itulah ketika yaitu al-anah ini tidak kemudian dicukur, akan apa? Mengumpulkan berbagai macam kotoran yang juga dapat akan menimbulkan penyakit. Nah, sehingga dianjurkan untuk dicukur. Dicukur. Nanti kita akan sebutkan ada batasan waktu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah qasus syarib, merapikan kumis. Terkait dengan merapikan kumis, ada beberapa lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini dengan lafaz al-qas. Di dalam hadis yang lain dengan lafaz inhak, mencukur. Di dalam lafaz hadis yang lainnya dengan istilah ihfa. Dalam hadis yang lainnya dengan lafaz al-jazz. Dan hadis yang lainnya ada juga yang dengan lafaz al-akh, ini mengambil. Dari berbagai macam lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kumis, maka simpulannya adalah kumis itu dirapikan, apakah dengan cara di yakni pangkas, dicukur, digunting, atau dengan cara di al-akh, diambil. Nah, wallahu alam, cara mana mungkin dicabut. Ya kalau mampu ya. Intinya adalah dirapikan. Dan yang paling penting dalam hal ini terkait dengan kumis, yang minimal dirapikannya itu apabila kumis itu sudah mulai menutup bibir bagian atas. Ya kan, sudah menutupnya. Maka ini sudah masuk waktu bagi dia untuk merapikan dan mencukur kumisnya. Di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan konteks perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jazzus syawarib, yakni rapikan, ya kan, rapikanlah kumis. Wa arkhul liha, dan biarkan jenggot itu memanjang. Khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan zahir hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Konteksnya itu dengan konteks amr, perintah. Iya kan? Rapikanlah kumis dan biarlah jenggot itu, dan biarkanlah jenggot memanjang. Menunjukkan kalau secara hukum asal saja dari perintah, lafaz perintah, hukumnya adalah wajib. Iya kan? Karena apa? Kaidah para ulama, al-aslu fil amr al-wujub, asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Nah, ditambah lagi apa? Khaliful Yahud, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Ini lebih menekankan lagi bahwasannya di dalam memangkas atau merapikan kumis hukumnya adalah wajib. Di samping itu perintah, tujuannya pula adalah untuk apa? Menyelisihi orang-orang majusi. Nah, diketahui bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang jaa bi mukhalafati ashabil jahim. Agama Islam itu datang dengan menyelisihi kebiasaannya orang-orang kafir. Nah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Sehingga siapa yang tertawa? Faiz, kum. Berdiri. Sama siapa tadi? Salman, berdiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Sehingga segala bentuk yang di situ ada unsur penyerupaan terhadap orang-orang kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihinya. Termasuk adalah permasalahan apa? Merapikan kumis dan memanjangkan jenggot. Contoh lain, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sholat dengan memakai sendal atau sepatu. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi ahlul kitab. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sholat dengan menggunakan sendal-sendal kalian. Selisihi orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya ketika mereka mengerjakan ibadah, mereka tidak memakai sendal-sendal atau sepatu-sepatu mereka. Nah, dalam urusan seperti ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya keras untuk dapat menyelisihi kebiasaannya orang-orang kafir. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan kejelasan bahwasannya di dalam merapikan kumis hukumnya adalah wajib. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu di dalam merapikan kumis, kemudian nanti ada namanya apa, memotong kuku. Disebutkan waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib wa taqlimil adhafir wal halqil 'ana wa nadfil ibt wa nadfil ibti alla natruka akthara min 40 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak agar tidak membiarkan itu melebihi dari 40 hari. Nah, jangan sampai melebihi dari 40 hari. Apakah itu kumis, apakah itu bulu kemaluan, apakah itu kuku atau bulu ketiak, jangan sampai melebihi dari 40 hari. Nah, meskipun para ulama dalam ini menjelaskan sesuai dengan keadaan ya. Sesuai dengan keadaan. Kalau memang sebelum 40 hari ini sudah memang panjang, ya harus dipotong. Ya harus dipotong. Nah, sesuai dengan keadaan. Namun yang kita pahami apa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu. Menunjukkan apa? Bukan permasalahan yang sepele. Nah, bukan permasalahan yang sepele dalam hal ini. Nah. Sudah masuk ke tusya. Satu menit. Nah. 1 menit saya baca satu kata sudah masuk nanti. Nah. Jadi dari apa? Al-khitan istihdad qasus syari. Belum nambah ini padahal. Sudah masuk waktu. Masih tersisa 2, ya kan? Memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Nah, karena berhubung sudah masuk waktu salat Isya dan kalau seandainya pun kita lanjutkan akan memakan waktu yang banyak. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alamu bisawab. Naam, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'al. Kenapa beri? Cerita apa? Hah? Ini dekat-dekat. Yang kita ini kelihatan dekat-dekat. Bisa lebih dulu. Talinya ustaz atau talinya orang lain. Mau pisang goreng? Mau pisang goreng panas-panas? sebagai pembelajaran para yang أشهد أن